عندنا يا اخونا ابو عبد الله رملي اقرا تسمياتو يجري تسمياتو بعض العلوم التجريبية بالعلم حتى إن المدارس حتى إن المدارس الثانوية سميت بعلم وعدد بعلم سميت ماذا؟ Sumiat. Ya. Dayanya. Sumiat di ilmi adabi. Falhat fahal hadha sahibun. Idhafatu lidhalika anna hadha taksim. Idhafatan lidhalika. Idhafatan lidhalika anna hadha taksim. Bil madarisa. Madarisi. Ilmu madarisi. Yu'allaku. Yu'allaku di adali. Yu'alliku. Yu'alliku adali tulabi. Mimma yu'athiru alaihi. Yu'athiru. Mimma yu'athiru alaihi mustaqbalan. Takbalan. Semaf'ul mustaqbalan. Ditanya apabila ditanya rahimahullah pada zaman ini di perjalanan Harjim ya Abah Sofia terus sempurnakan antum yang ngerti kan. Berlangsung, berputar, berjalan. Menamakan. Kalau punya saya itu samat menamakan, kalau di sumiat berarti dinamakan. Punya itu samat apa sumiat semua ya? Nah, dinamakan. Terus? Di idhofatan ditambahkan untuk hal itu mencondong yu'alik akan mengaitkan telinga-telinga para pelajar perkara-perkara yang mempengaruhi mereka di masa depan. Nah, tasmiyatu, Abah Lukman, ya jadi tasmiyatu. Kalau dibikin fa'il itu nggak cocok ya. Kenapa nggak cocok? Ya jadi kan mudah. Kenapa? Masalahnya apa? Tasmiyata muana. Terus? Gak boleh. Sepertinya gak boleh. Nah, bagaimana Abul Abbas? Sepertinya gak boleh kalau fa'ilnya mu'anas kok fi'ilnya mudzakkar. Menurut antum gimana? Abul Abbas. Kebalikannya itu pun. Maksud kebalikannya itu gimana? Yang itu maksud kebalikannya itu pun. Apa Isa bisa membantu? Beda tasmiyatu sebagai file. Terus iskal yang disebutkan oleh Abu Luqman tadi gimana? Jawabannya apa? Nah, ahsan. Bukan muannas hakiki sehingga tidak mengapa, ya. Tidak wajib. Kalau muannasnya hakiki wajib. Nah, bisa dilihat kembali pembahasan ini. Hatta innal madarisa, madarisa Abdillah. Khobarnya mana? Jumlah ya, sumiyat. Fahal hadza sahihun, sahihun. Fa'il mana fi'il? Khobar. Nah. Iqra ya kana. Ilmiyin itu yaknya yakni sebab ila ilmiyin wa adabiyin wa istilahun wala musyahada musyahada hanya di tasdid wala musyahada fil istilahi di annahum yarawna anna al-mawadir ilmiyata hiya ma yata'alaqu bi ilmi al-kawni wal ahya'i wal nabatati wa ma asyhadani walakin alladhi yajibu Tahib yakfi sebatalik. Maka beliau menjawab dan buat pembagian ini kepada ilmu dan sastra itu hanya sebatas istilah dan tidak ada paksaan pada masalah istilah. Karena mereka memandang bahwasanya inti daripada ilmi ya, ilmu itu apa yang terkait mawat ke inti. Mawat itu jamak dari mada. Materi-materi ilmu. Karena mereka memandang bahasanya materi-materi ilmu itu apa yang terkait dengan ilmu alam dan kehidupan dan tumbuh-tumbuhan dan yang selain daripada itu asbah dan yang serupa dengan itu had taksim hada sebagai apa taksim sebagai adal hada sebagai mubtada khobarnya mana huwa khobarnya istilahun ya. Atau jumlah huwa istilahun istilah saja ya bagian ini wala musyahada dan tidak ada paksaan dalam istilah artinya kaidah ya ini kaidah sering kita mendengarnya wala musyahada la musyahada bil istilah nah maknanya adalah kalau perselisihan itu dalam perkara-perkara istilahiyah maka tidak dibangun di atasnya hukum yang tidak teranggap kalau hanya sekedar istilah saja sehingga tidak ada paksaan musyahadah indah ya karena masuk lan nafiah apa kok masuk La nafiyah mahdoh enggak menasab kan? La apa berarti? Syahada nasab. Kenapa enggak ditanwin? La musyahadah mufrad. Kenapa enggak ditanwin? Penumer. Kenapa enggak ditanwin? Abdillah Ramli. Mabni. Nah, mabni enggak ditanwin. Ya bukan nasab ya Bana Bila. Mabni. Al-fathi fi mahalli nasbin. Nah. Baik, ikra ya Khana Basofia. Wa usniya ala talibihi yakfi. Yang wajib untuk kita memahaminya ini yang mana? Ilmu tentang alam semesta, ilmu tentang apa makhluk hidup, ilmu tentang tumbuh-tumbuhan, itu bukan dianjurkan atasnya dan bukan ilmu yang disanjung, dipuji atas para mencarinya. Nah. Ya jibu mana fa'ilnya? Master mawal dari an-nafhama. Nah. Nafhama rafa nasab jar jazm Walukman. Naba. Fa'ilnya mana? Baik. An hadza laisa huwa al-ilmu alladhi khuffa 'alayhi. Khuffa. Kenapa ini? Madi. Madi apa? Ma'lum atau majhul? Fi'il madi majhul. Naibul fa'ilnya. Umir mustatir jawazan tafsir huwa kembali ke al-ilmu. Ini bukan ilmu yang dianjurkan atasnya. Wa usniya ini juga sama. Fi'il apa ya khanaba isa? Madi. Majhul. Ala talibihi. Talibihi rafa nasab jir. Tanda jarnya? Kasro. Tanda jarnya dengan apa ya Abdillah? Ya, kenapa? Kenapa? Kenapa tandanya dengan ya? Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi fil mudhaf. Fil asma'il khamsah fi tasniyati wal jam'i. Tiga tempat. Tanda jernya dengan apa ya, Abu Usman? Kenapa? Jamak. Mana nunnya? Talibun, talibani, talibuna. Talibun, talibani, talibun. Jamak berarti ada nunnya, talibina. Nunnya kemana ini? Kenapa dihilangkan? Karena menjadi mudhaf. Nah, kraya apa Nabila? Tadi sudah baca. Fa'inna ilma alladhi asna asnallahu asnallahu ala ashabihi walladhi ashabihi hum walladhi ashabuhu ashabuhu hum ahlu khasyatillahi khasyatillahi innama huwa ilmu syari'ah. Bukan syari'ah. Kalau syari'ah ain dulu baru ya. Ini ya dulu baru a ain berarti. Ilmu syari'ah. Papa. Baik, ya. Maka sesungguhnya ilmu yang dipuji Allah. Yang Allah memuji. Yang Allah memuji atas para pemiliknya. Para pemiliknya dan yang para pemiliknya itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu adalah apa? Innama huwa ilmu syariati faqat. Ilmu syariah saja. Al-ilmu idza utliqa fa huwa ilmu syar'i. Kata ilmu dalam syariat ini kalau dimutlakan maka yang dimaksud adalah ilmu agama, ilmu syar'i. Fa'innal ilma, al-ilma. Fa'innal ilma, isim ilma. Ubarnya mana? Jumlah setelahnya ya. Alladhi asnallahu ala sallina. Innama huwa ilmu syari'ati faqat. Istamir ya Abang Umar. Tan. Tan. Fa'inna takunu matlubatan. La li dhatiha. Walakin lama. Lima. Walakin lima. Yurja maksud. Yurja fiha min nafsi. Wa amma idha kana dorotan. Wajabwa istinajil. Huha. Wa amma idha kana gara nafiatin. Pen. Nafiatin. Wa dorotin. Wa inna kanasana layan bagi ayatia. Ayudai'a. Yudai'a. Yudai. Nah. Adapun ilmu yang lain, maka sesungguhnya ilmu jika. Maka sungguhnya jika. Maksudnya jika. Ilmu-ilmu tersebut. Ilmu-ilmu tersebut bermanfaat. Maka itu yang di. Maka sungguhnya ilmu-ilmu itu matlubah dicari. Bukan karena zatnya, akan tapi karena apa yang diharapkan di dalamnya kemanfaatan. Berupa kemanfaatan. Jadi kalau ilmu-ilmu dunia, kimia, fisika, kedokteran dan yang lain-lain itu dicarinya bukan karena zatnya ilmu itu yang diperintahkan, tapi apa? Perkara yang diharapkan darinya, berupa kemanfaatan. Adapun? Adapun ilmu yang berbahaya. Apabila? Adapun apabila? Ilmu-ilmu tersebut. Wajib menjauhinya. Dan apabila ilmu-ilmu tersebut tidak bermanfaat dan tidak membahayakan, layan bagi tidak sepantasnya menyia-nyiakan waktunya di dalam ini. Dalam? Nah, dalam apa? Ilmu-ilmu yang tidak ada manfaat dan tidak ada mudharatnya. Amal ulumul ukhra fa innaha in kanat nafi'atan. Nafi'atan? Berkanat isimnya? Jawazan takdiruhu. Iya, kembali ke al-ulumul ukhra fa innaha takunu matlubatan. Obar takunu. Sama ya tadi. La lidzatiha walakin lima yurja fiha min naf'in. Amma idza kanat darratan, sama ya. Obar kanat. Wajib ijtinabuha, ijtinabu. Fa'il. Amma idza kanat ghairu nafi'atin wa daratin fa innal insan, mana izin ini, mana khabarnya? Al-insan, khabarnya cuma setelahnya. Layan bagi, mana fa'ilnya yan bagi? Fa'il, apa Luqman? Oh ya jibu, an la yudaya, wajib untuk tidak menun menyetayap sama. Berarti ya jibu failnya mana? Mustatir. Mana failnya ya kana? Abbas. Ayo, failnya yang bagi mana? Yang bagi kan fa'il, failnya mana? Biru, jawaban takdir itu, kembali ke alim insan. Setuju apa Isa? Ada faedahnya di sini adalah masdar muawwal, setelahnya itu loh. Layan bagi at-tadyi' tadyi' waqti, tadyi' waqti, tidak sepantasnya menyia-nyiakan waktunya. Terus kalau yudayyi', mana fa'ilnya ya kana ba beda? Satir, jawazan, wa, kembali ke insan. Nah ini baru yang yudayyi' ini kembalinya ke insan, wa ke insan. Tidak sepantasnya dia menyia-nyiakan waktunya. Waktahu apa Abdillah? Maf'ul bih. Nah. Wallahu a'lam bish-shawab.